الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi was-Sunnah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-bab as-sabi', bab yang ketujuh, masih dalam pembahasan tentang kitab Al-Hudud fi Haddil Harabati, hukum had dalam tindakan kejahatan al-harabah. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-masalatul ula, ta'riful harabah, definisi al-harabah. Wa haddul muharibin, dan hukum had bagi al-muharibin, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi. Yang pertama, ta'riful harabah. Apa yang dimaksud al-harabah? Lugatan ma'khudun min hariba haraban. Diambil dari kata hariba haraban. Ay, maknanya secara bahasa, akhadha jami'a malih, mengambil seluruh harta seseorang. Apabila disebutkan haribahu, maknanya dia mengambil seluruh hartanya. Wa syar'an, adapun secara istilah, yang dimaksud al-harabah, al-buruzu, menampakkan diri. Jadi secara terang-terangan menampakkan diri, li akhdhi malin, untuk mengambil, merampas harta. Au li qatlin, atau untuk membunuh. Au li irhabin, atau untuk menteror, menakut-nakuti orang-orang yang berlalu lalang. Mukabaratan, disebabkan karena sikap mukabarah, menentang al-haq. I'timadan ala syaukati, yang dibangun di atas kekuatan. Al-shawka, al-shawka yani maksudnya al-quwah, kekuatan. Jadi bukan dibangun di atas prinsip melarikan diri, tapi kekuatan. Apakah dia seorang diri atau dalam jumlah yang besar, ada geng ya, atau mungkin istilah sekarang begal, mereka satu kelompok yang bertujuan untuk merampas harta seorang di satu jalan, atau membunuhnya, atau menakut-nakutinya, menterornya untuk menentang kebenaran, dibangun di atas syaukah, kekuatan. Jadi bukan dibangun di atas prinsip melarikan diri, ngambil harta terus lari, enggak. Ya, lari karena ketakutan, itu copet namanya. Tapi ini tidak. Punya kekuatan, mampu untuk melakukan apa yang hendak mereka lakukan terhadap orang yang mereka zalimi. Ma'al bu'di an masafatil ghawthi, disertai dengan jauhnya dari jarak yang memungkinkan seseorang meminta bantuan pertolongan. Al-ghawth, istighatsah. Min kulli mukallafin, dari setiap mukallaf, dari setiap mukallaf yang balig, yang berakal, multazimin lil ahkam, yang dikenakan komitmen terhadap hukum, dikenakan komitmen terhadap hukum, walau kana dhimmiyan aw murtaddan, meskipun dia seorang kafir dhimmi atau dia seorang murtad. Wa tusamma aidan qat'at tariq, dan juga mereka disebut, al-harabah ini disebut qat'ut tariq. Qat'ut tariq yani penyamun, perampok jalan. Jadi ini yang dimaksud al-harabah. Dari sini, dari definisi yang disebutkan, menunjukkan bahwa yang dimaksud al-harabah yang ada konsekuensi hukumnya, apabila seseorang atau satu kelompok mereka terang tangan untuk melakukan tindakan kejahatan, bukan sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi, ya mencuri, ya berusaha untuk tidak diketahui. Kalau ini tidak, terang-terangan, punya geng, punya kelompok, tujuannya pertama mengambil harta atau membunuh atau kedua-duanya atau sekedar menteror, sekedar menakut-nakuti, yang dibangun di atas prinsip asyaukah, memiliki kekuatan, memiliki kekuatan. Jadi begitu mengambil harta, mereka mengambilnya secara terang-terangan dan punya kekuatan. Apabila seorang mengambil harta kemudian dia lari, maka tidak termasuk dalam definisi al-harabah. Jadi punya kekuatan, kemudian mereka melakukan tindakan kejahatan tersebut di sebuah tempat yang menyulitkan bagi orang yang terzalimi ini untuk meminta bantuan pertolongan, karena jauh dari keramaian, jauh dari kota. Adapun seorang yang melakukan tindakan kejahatan di dalam kota, memungkinkan bagi seorang untuk meminta tolong kepada polisi atau kepada masyarakat, tidak termasuk dalam definisi al-harabah. Jadi al-harabah itu apabila mereka melakukannya di kejauhan, kejauhan, jauh dari keramaian, ya, di luar kota, di luar pemukiman masyarakat, sehingga menyulitkan bagi seorang yang hartanya diambil atau diancam untuk meminta bantuan pertolongan. Min kulli mukallaf, dari setiap mukallaf, multazimin lil ahkam, yang diberi komitmen untuk menjalani hukum-hukum, sehingga tidak termasuk dalam hal ini kafir harbi, kafir harbi, karena kafir bermacam-macam. Kafir yang boleh diperangi adalah kafir harbi. Maka orang kafir harbi, walaupun dia dibunuh atau dirampas hartanya, halal dalam kondisi peperangan. Oleh karena itu kata beliau, termasuk dalam hal ini seorang kafir dhimmi juga termasuk dalamnya, terkena hukum apabila seorang membunuh kafir dhimmi atau seorang yang murtad. Demikian pula apabila mereka mengambil tindakan sendiri, bukan dari penguasa, namun ini adalah kelompok tertentu yang dibuat untuk melakukan tindakan pengerusakan, tindakan teror. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah yang dimaksud al-harabah. Dari sini kita mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh sekelompok manusia, apakah dengan mengatasnamakan sebuah organisasi, apakah resmi atau tidak resmi, untuk melakukan tindakan kejahatan dengan merampas harta atau membunuh atau mengancam dan menteror, ini merupakan bagian dari tindakan al-ifsad fil ard, melakukan pengerusakan di muka bumi, yang di dalam Islam ditetapkan hukuman yang berat bagi para pelakunya. Yang kedua, haddul harabati wa uqubatu al-muharibin. Had bagi orang yang melakukan harabah dan hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan harabah tersebut. Al-aslu fi iqamati al-haddi 'ala al-muharibin wa qutta'i al-turuq wa iqama wa uqubatihim qawluhu ta'ala. Asal penerapan hukum dalam menegakkan hukum had bagi pelaku harabah atau para penyamun, para perampok jalan, dan hukuman terhadap mereka adalah firman Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Ma'idah. Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau min al ardi. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan pengerusakan di muka bumi, balasan terhadap mereka adalah yuqattalu, apakah mereka dibunuh, au yusallabu, atau mereka disalib, au tuqatta aydihim wa arjuluhum, atau dipotong tangan dan kaki-kaki mereka secara bersilang, au yunfa minal ard, atau mereka diasingkan dari permukaan bumi, yakni diasingkan, dijauhkan dari pemukiman manusia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa jenis hukum bagi para pelaku harabah. Wa takhtalifu 'uqubatul muharibin wa hadduhum bi ikhtilafil jara'im allati irtakabuha. Dan berbeda hukuman bagi para pelaku harabah, para perampok jalan, para penyamun, dan hukum had terhadap mereka tergantung perbedaan tindakan kejahatan yang mereka perbuat. Apa kejahatan yang mereka lakukan dalam tindakan harabah tersebut, maka hukumannya sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Wa dzalika 'ala nahwi tali. Hukuman tersebut berdasarkan berikut ini. Yang pertama, man qatala minhum wa akhadha al-mal. Siapa yang merampas harta lalu dia membunuh. Dia membunuh dan merampas harta, maka mereka hukumnya qutila wa suliba. Maka pelakunya dibunuh dan disalib. Hatta yashtahira amruh, hingga perkaranya menjadi masyhur dan diketahui untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi yang lain. Wa la yajuzul afu anhu bi ijma'il ulama, dan tidak boleh diberi maaf berdasarkan kesepakatan para ulama apabila mereka membunuh lalu merampas harta. Dan itu yang dilakukan oleh al-Uraniyun yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka dalam kondisi sakit karena tidak tahan dengan kondisi cuaca di kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk mendatangi pengembala unta lalu meminta air susu unta dan air kencingnya agar mereka meminumnya sebagai obat. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi pengembala tersebut dan membunuhnya, lalu kemudian membawa lari unta-unta tersebut. Mereka membunuh dan membawa harta, membawa lari unta-unta tersebut. Maka bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, mereka bukan sekedar membunuh, tapi mereka menyiksa. Mereka menyiksa pengembala itu dengan mencungkil kedua matanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengejar mereka setelah mereka tertangkap. Maka dipotonglah tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Lalu kemudian dibiarkan mereka dijemur di bawah terik matahari yang panas. Mereka kehausan dan mereka tidak diberi sedikit pun dari air minum hingga mereka mati. Hingga mereka mati. Maka apabila membunuh dan merampas harta, maka dia dibunuh dan disalib. Waman qatala minhum walam ya'khudhil mal. Siapa yang membunuh namun tidak mengambil harta, sekedar membunuh. Kata beliau, qutila walam yuslab, maka dibunuh dan tidak disalib. Dibunuh dan tidak disalib. Waman akhadhal mal walam yaqtul. Siapa yang mengambil harta namun tidak membunuh, qutti'at yaduhu wa rijluhu min khilafin fi anin wahid, maka dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Kalau yang dipotong tangan kanannya, maka kaki kirinya. Kalau yang dipotong kaki tangan kirinya, maka kaki kanan secara bersilang dalam satu waktu. Wa man akhafa an-nasa wat-tariqa faqat. Dan siapa yang menteror manusia dan menteror jalan, menakut-nakuti manusia. Walam yaqtul walam ya'khudh malan. Dia tidak membunuh dan tidak merampas harta. Nufiya minal ardi wa syurrida wa turida. Maka dia diasingkan, diasingkan dari permukaan bumi. Ya, dijauhkan, ya, diusir, dijauhkan dari kerumunan manusia, dari pemukiman. Fala yutrak ya'wi ila baladin, maka tidak boleh dibiarkan dia mendatangi sebuah negeri. Dibiarkan dia terasingkan, diisolasi dari masyarakat. Wa hadha tafsilu fi uqubatihim ma'khudhun min anna aw fil ayati litanwi'. Dan rincian tentang hukuman ini itu diambil dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, aw, atau ayu qatalu, dibunuh atau disalib atau. Nah, atau di sini maknanya kata beliau litanwi', untuk menyebutkan macam-macamnya hukuman. Wa tartibiha la litakhir, dan urutannya bukan pilihan. Bukan pilihan, seorang boleh milih hukuman yang mana saja, tidak. Namun tergantung tindakan kejahatan apa yang dia lakukan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'tada 'alaikum. Siapa yang melampaui batas terhadap kalian, maka kalian boleh membalasnya seperti sikap melampaui batas mereka. Wa huwa marwiyun 'an Ibnu 'Abbasin radhiyallahu anhuma, dan ini diriwayatkan tentang urutan hukuman yang demikian, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sampai di sini ikhwan, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.